juwitaku. Apakah hatimu kalau membaca suratku ini? Dengan hati hancur ku nyatakan dua, bahwa tali kita sampai di sini. Tabahkan hatimu. Salahku bukan karena dosamu, bukan pula karena kau tak setia. Tapi ku menyadari kelemahan diri yang tak mampu membuat dapat ku tuliskan, takkan ku pakai tinta untuk kau baca di surat terakhir. Bukan pula karena kau tak setia. Tapi ku menyadari kelemahan diri yang tak mampu membuat kau bahagia. Dapat ku tuliskan, takkan ku pakai tinta untuk kau baca.